Aku sini nih. Udah aku toh. Ya, mandi jiwa. Kita siapa ini? Kita siapa? Eh, teman-teman. Sepone kita nyanyi semuanya. Ayo. Ku tersengat panas terik sang mentari. Siapa? Biar eh konsumen dan sekali tangannya di atas semua. Belanjaan enak-enak. Banget asles koyo. Sangat jarik pinggat. Kalinya tercemar, Aku tolongin. Kalinya tercemar. Kalian langsung kabeh iki, Dul. Hei. Lah emang dulu pacarmu apa kok suruh balikan? Iya, aku nyolong mah. Ora, tak kono kocok-kocok. Ora tak aku tuh. Ora. Ora tak kono. Pancen nasu tumindakmu. Ora pada ditiru. Jepur ngomong barangnya uang duit jenenge nyolong. Tangan pancen aku rodam beling tapi ra gelem maling. Selatan kepepet aku ragelam ngepet. Maling pite, jalo di dite. Maling HP, jalo di sate. Maling duwe negoro nenoroko. Ada timbunnya, kan hangat banget kayak gini. Ya toh. Balikin bajuku. Tak bedil kamu. Kasih tahu ya. Aku enggak ngambil bajumu. Sekarang capek, pengen tidur. Kamu meneng dulu ya. Rewet bae. Turu kok ya gonggo pistol. Monggo nek jeblos malah mebak kowe dhewe mah modar. Urusan kowe. Cerewet wae. Cukup malam. Oh, yang lain tidur. Saiki bengi iki jatahe Iceland. Wes wudu kon rondo. Ira, setuju gak? Sip kan? Bisa gitu. Kemarin harus dah aku. Kemarin aku, sekarang aku. Kalian tuh semena-mena ya lama-lama sama aku. Pokoknya yang lainnya ngantuk. Iceless jaga malam sambil mikirin kok bisa celana sama bajunya hilang. Siapa tahu pas jaga malam bajunya ketemu ya toh? Bener. Yeah. Aduh. Gak mau pusing mikirin Iceless. Dah ngantuk capek mendingan tidur yuk. Wah, ikut dong. Istirahat. Iceless jaga malam ya, siapa tahu celananya balik. Yaudah. Halo. Daripada berisik semuanya. Sip. Mending tidur ini aja. Pokoknya kalau sampai ketahuan siapa yang nyuri, kalau cowok sing tak antemi pokoknya. Tapi kalau cewek ya tak kentu lah. Apa wui? Kucing apa maling? Oh, asu wui.

kayaknya lagi stres. Ini yang berbeda dari Mas Isa ya, sebagai S-less. Adam telanjang kayak Adam Hawa. Maling kondang ini, maling kondang ini diadaptasi dari cerita rakyat ya. Iceless, kamu gak akan pernah bisa pergi dari aku.